Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Faqala al-muallifu al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitabihi kitab at-tauhid babu tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah wa qawlillahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab al-ayata. Qala al-Syeikh Abdul Aziz ibn Abdullah ابن باز رحمه الله تعالى بيّن المؤلف هنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضادها لأن الشيء يعرف بضده وقد قيل والضد يظهر حسنه والضد يظهر حسنه الضد فاعل dari يظهر nanti والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء وذكر هذا الباب لتعرف حقيقة التوحيد وحقيقته هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها وبجميع أنواع العبادة فتؤمن بذلك بالقلب وتعمل بالجوارح وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله هذا من باب عطف الدال الشهادة على المدلول وهو التوحيد فالتوحيد هو شهادة بالله وحده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Berkata Syekh di sini bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, yaitu bab tafsir tauhid. Setelah sebelumnya di bab-bab sebelumnya Syekh menyebutkan tentang keutamaan tauhid, ya, dakwah kepada tauhid, khauf dari syirik. Ya, maka Syekh di sini menjelaskan tentang, ya, bab makna syahadat la ilaha illallah. Karena sebagian orang atau banyak orang mereka keliru dalam memahami makna syahadat la ilaha illallah. Di antara mereka ada yang memahami bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ini keliru. Bahkan orang-orang Asy'ari, ya, mereka memahami la ilaha illallah sebagaimana dikatakan oleh salah seorang pemuka mereka Ar-Razi, yang menyatakan al-ilah man lahu al-ilahiyah. La ilaha yang dimaksud ilah, tidak ada ilah, ialah yang memiliki uluhiyah. Nah, apakah yang dimaksud oleh Ar-Razi uluhiyah di sini sama seperti yang didefinisikan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah? Tidak. Ar-Razi melanjutkan definisi dari la ilaha illallah ini. Kata beliau, wa hiya al-qudratu 'alal ikhtira', yaitu kemampuan untuk menciptakan. Maka di mata orang-orang selain ahli sunnah wal jamaah, makna la ilaha illallah ialah la ilaha illallah itu maknanya lal ikhtira', ya, fil wujud illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada zat yang mengadakan dalam alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini keliru. Ya, maka Syekh menyebutkan bab ini. Ya, agar orang-orang mengetahui kandungan makna dari la ilaha illallah, sehingga tatkala mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengetahui kandungan maknanya, sehingga ini memudahkan mereka untuk mengamalkan konsekuensinya. Karena yang namanya tauhid, iman, itu bukan hanya ucapan, namun juga keyakinan. Dan keyakinan ini dipupuk dengan ilmu. Dengan ilmu dari la ilaha illallah itu sendiri. Apa itu la ilaha illallah? Maknanya apa? Maka diyakini. Dan kemudian baru diamalkan. Dan ilmu itu adalah syarat penting dari kalimat tauhid. Makanya tauhid memiliki rukun dan syarat. Di antara syaratnya adalah ilmu. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, apa itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, berilmulah kalian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata Syekh bin Baz mengenai bab ini, bayyanal mu'allifu huna tafsir at-tauhid. Maka mu'alif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan di sini tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah, ya, yang selaras dengan lafadznya dan juga wabima yudadduha, ya, dan yang selaras dengan yang kontra dengannya, lawannya. Li anna syai'a yu'rafu bididdihi, karena sesuatu hal itu dapat diketahui kalau ada lawannya. Oleh karena itu dikatakan dalam pepatah Arab, wal diddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatamayyazu al-asya'u, ya, sesuatu hal itu akan nampak keindahannya, ya, sesuatu hal itu lawannya akan menampakkan keindahannya. Dengan adanya lawan, maka sesuatu lawan tersebut akan menampakkan keindahannya. Maka dengan adanya lawannya akan jelaslah, terbedalah sesuatu hal, dibedakanlah. Wa dzakara hadzal bab litu'rafa haqiqatu tauhid, dan Syekh menyebutkan bab ini agar diketahui apa itu hakikat tauhid. Ya, apa itu hakikat tauhid? Wa haqiqatuhu, hakikat dari tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah, wa takhsisuhu biha, dan mengkhususkan ibadah tersebut hanya untuk Allah dengan segala macam jenis ibadah. Dengan seluruh jenis ibadah, apakah ibadah qalbu, ibadah lisan, atau ibadah jawareh. Ya. Fatuminu bidzalika bil qalbi, maka Anda mengimani syahadat la ilallah di kalbu Anda setelah Anda ucapkan, wa ta'malu bil jawarih, dan Anda amalkan dengan anggota badan dari segala macam konsekuensi la ilaha illallah. Dan sabda, ya, dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bab tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah. Perhatikan, tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah. Maka kalimat syahadati la ilaha illallah itu ma'tuf kepada tauhid. Maka yang jadi ma'tuf alaihnya adalah tauhid. Hadza min babil ataf ad-dal asyhadah 'alal madlul wa huwa at-tauhid. Maka ini adalah, ya, termasuk di antara bab ataf ad-dal 'alal madlul. Mana ad-dalnya? Yaitu kalimat syahadat. Tafsir, ya, tauhid wa syahadah 'ala ilaha illallah. Kita ketahui bahwasanya tauhid, kalimat tauhid itu apa? Syahadat la ilaha illallah. Maka kalimat syahadat la ilaha illallah itulah kalimat tauhid. Maka kalau disebutkan tauhid dan syahadat, maka berarti ini syahadat itu dia adalah ataf dal, ataf yang menunjukkan, fungsinya yang menunjukkan kepada madlulnya. Madlulnya apa? Ma'tuf alaihnya, yaitu tauhidnya. Maka tauhid dan syahadat, ya, fat tauhid huwa syahadatu billahi wahda. Maka yang namanya tauhid, ya, itulah dia syahadat la ilaha illallah. Ya, maka ini ataf dal alal madlul, ya, yang menunjukkan bahwasanya syahadat itulah tauhid. Nah, barakallahu fik. Nah, ini penting untuk disebutkan karena sebagian dai yang menyerukan kalimat tauhid itu kadang juga tidak mampu untuk menjelaskan apa itu tauhid. Ya, maka ini berbahaya sekali. Ketika seorang dai menjelaskan kalimat tauhid ternyata berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, dikhawatirkan dai-dai ini, karena bab ini disebutkan setelah bab dakwah. Ya, setelah bab dakwah, maka akan menyampaikan informasi yang kurang tepat mengenai makna la ilaha illallah. Padahal dakwah yang pertama dan utama adalah menyampaikan la ilaha illallah. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada Mu'adz, "Falyakun awwalu ma tad'uuhu ilaihim syahadat la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadikanlah yang pertama kali engkau serukan, engkau dakwahkan kepada mereka ialah la ilaha illallah. Bagaimana mungkin seorang dai mampu memberikan informasi yang benar kepada mad'unya, masyarakatnya tentang hakikat kalimat tauhid kalau dia sendiri tidak paham apa itu kalimat tauhid? Maka seakan-akan Syekh di sini membimbing orang yang telah belajar tauhid, keutamaan tauhid, lawan dari tauhid yaitu syirik, dan bab seruan untuk mengajak manusia kepada tauhid. Maka di bab ini Syekh seakan-akan membekali bagi siapa saja yang hendak mengamalkan kitab tauhid ini di atas thariqah para ulama, dia mesti mengetahui apa makna la ilaha illallah, apa makna tauhid, kalimat yang dia serukan kepada orang-orang dari la ilaha illallah. Fadhal. Tsumma qala rahimahullahu taala qawluhu taala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa qablahu qawluhu قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا فَدُعَاءُ مَنْ لَا يَمْلِكُ كَشْفَ الضُّرِّ أَوْ جَلْبَ النَّفْعِ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ وَضِدُّهُ هُوَ التَّوْحِيدُ فَقَوْلُهُ قُلِ ادْعُوا أَيْ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلَاءِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ توبيخ لهم وتقريع أي ادعوا آلهتكم الذين تدعون من دون الله فلا يملكون كشف الضر أي الضر كله ولا تحويلا ولا تحويله من مكان إلى آخر من الرأس إلى الرجل مثلا بل هذا لله وحده هو الكاشف للضر والجالب للنفع وقوله أولئك الذين يدعون أراد بهم من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين لذلك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي هؤلاء المدعوون صالحون في أنفسهم ومع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويله فغيرهم من الأصنام من باب أولى والوسيلة التقرب إلى الله بالطاعة أقرب لكم أي يجتهدون إلى الله بتوسلهم وعبادتهم له بأنواع الطاعات ويرجون رحمته ويخافون عذابه لأنهم عبيده ويرجون ويخافون فكيف يستغاث بهم. أي kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat di bab ini, ayat pertama. Wa qaulillahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dan mereka itulah alladhina yad'un, yang kalian sembah, kalian seru, kalian berdoa kepadanya, min dunillah, yang merupakan itu selain Allah, ya, mereka itulah para malaikat, para nabi, orang soleh dan selainnya. Ada yang menyatakan, ya, ya, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disembah oleh orang-orang Nasrani. Ada juga yang menyatakan itu adalah jin yang tadinya kafir, kemudian jin tersebut disembah. Namun para ulama banyak menyebutkan mereka adalah malaikat yang disembah, orang-orang soleh yang disembah, para wali. Taib. Nah, maka domir waw yang yad'un itu kembali kepada kufar, orang-orang kafir. Alladzina, ya, maka Allah berfirman alladzina yad'una, yang mereka sembah, orang-orang kafir yang mereka sembah dari kalangan malaikat, wali, orang saleh dan seterusnya, mereka sendiri yang disembah itu yabtaghuna ila rabbihim. Yang disembah sendiri pun wali, malaikat, Nabi Isa itu pun yabtaghun. Apa itu yabtaghun? Yatlubun, mereka mencari. Maka domir pada waw yabtaghun itu kembali kepada mad'uwin, yang disembah, yaitu dari kalangan malaikat, wali, orang soleh, nabi dan selainnya. Mereka sendiri mencari jalan ila rabbihim, ya, yabtaghuna ila rabbihim, mereka mencari jalan kepada Rabb mereka. Mencari jalan kepada Rabb mereka, mencari apa? Wasilah, mencari wasilah menuju Rabb mereka. Ya, mencari wasilah yaitu hal-hal yang segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka makna tawasul di sini, ya, mereka sendiri mencari tawasul wasilah, mereka beramal dengan suatu amalan yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai mereka itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang menyembah nabi, menyembah wali, menyembah orang soleh, menyembah Nabi Isa. Sementara yang disembah sendiri wali, Nabi Isa dan yang lainnya itu ternyata mencari wasilah, mengamalkan suatu amal yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah, ila rabbihim. Ya, wa yarjuna rahmatah. Dan ternyata yang disembah malaikat, nabi, orang soleh dan seterusnya itu mengharapkan rahmat Allah. La yarjuna ahadan siwa. Mereka tidak mengharapkan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabah. Dan takut kepada azab Allah. La yakhafun ahadan siwa. Mereka tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang kafir, musyrikun, kafirun, yang mereka beribadah kepada selain Allah, apakah mereka beribadah kepada para nabi, wali, orang-orang saleh, ternyata yang disembah itu berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Mereka berharap kepada Allah, takut kepada azab Allah. Maka ini seperti apa istilahnya? Cinta bertepuk sebelah tangan. Yang disembah ternyata juga sedang mencari wasilah, mengamalkan suatu amal yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tidak menghiraukan sesembahan yang diberikan kepada mereka, bahkan mengingkari. Maka rugilah musyrikun, rugilah orang-orang kafir atas peribadatan yang selama ini mereka berikan kepada sembahan-sembahan mereka, mengingkari semua. Ya dan billah. Syekh Saleh atau Syekh bin Baz rahimahullah taala menjelaskan, ya, ayat ini, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat, ya, lebih dekat, ya, ayyuhum aqrab, siapa yang lebih dekat kepada Allah. Idza adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu hal yang ditakuti. Nah, kata Syekh bin Baz, kemudian beliau membawakan ayat lagi, wa qablahu, sebelum ayat ini ialah firman Allah, ulidul ladzina za'amtum. Maka wahai musyrikin, kafirin, serulah, ya, sembahan-sembahan yang kalian sangka, alladzina za'amtum, yang kalian sangka min dunih, selain Allah tersebut, dia adalah Tuhan selain Allah. Ternyata sembahan kalian itu fala yamlikuna kasfadur ankum. Mereka tidak memiliki, ya, daya untuk menghilangkan mudarat dari diri kalian. Wala tahwilan, mereka pun tidak sanggup untuk memindahkan mudarat tersebut. Padua man la yamliku kasyfaddur au jalban naf'i min dunillah, hadza huwa syirku. Maka menyeru berdoa kepada sesuatu hal yang tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan mudarat atau mendatangkan manfaat yang itu merupakan selain Allah, itu adalah kesyirikan, syirik akbar. Wadidduhu huwa at-tauhid. Dan lawan dari semua ini adalah tauhid. Ya. Dan firman Allah taala, qul ud'u. Ya, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, udu, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad liha ula, kepada mereka orang-orang kafir, udu alladzina zaamtum, bersembahlah kepada yang kalian kira, yang kalian sangka itulah Tuhan kalian. Inilah taubihun lahum, ya, wa taqri', cacian, ya, inilah, ya, sesuatu hal yang memburukkan untuk mereka dan cacian untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Udu alihatakum, panggil sana, berdoa sana, seru sana kepada tuhan-tuhan palsu kalian. Alladzina tad'una min dunihi, yang kalian sembah selain Allah. Fala yamlikuna kasfaddur. Ya, ternyata tidak memiliki kewenangan, kekuasaan untuk menghilangkan mudarat, ya, yaitu dur kullih. Yaitu ad-dur kullih, tidak sanggup untuk menghilangkan bahaya mudarat semua, wala tahwila. Tidak pula sanggup memindahkannya. Wala tahwilahu min makanin ila akhara, tidak sanggup memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, minar ra'si ila rijl, tidak sanggup memindahkan mudarat tersebut dari kepala ke kaki, masalan. Misalnya, ini semua adalah kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-kashif lid-dur. Itu Allah lah yang menghilangkan mudarat. Wal jalib lin-naf', ya, dan Allah lah yang zat yang mendatangkan manfaat. Dan firman Allah ulaikal ladzina yad'un, ya. Ulaikal ladzina yad'un, dan mereka itulah orang-orang yang mereka sembah, ay arada bihim man yad'ul malaikat. Yang Allah maksud di sini adalah mereka yang menyembah malaikat, para nabi, orang-orang saleh. Oleh karena itu Allah berfirman, yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Ternyata yang mereka sembah, para malaikat, para nabi, orang saleh sendiri pun mencari wasilah kepada Rabb mereka. Itu mencari suatu amal yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa haula'i al-mad'uun, maka yang semua itu yang disembah tersebut orang-orang saleh, min anfusihim wa ma dzalika la yamlikuna kasfaddur. Walaupun demikian, ya, mereka pun tidak dapat, ya, menghilangkan mudarat dari diri mereka sendiri, bahaya dari diri mereka sendiri. Ya, wala tahwilahu, tidak pula sanggup memindahkannya. Wa ghairuhum, maka orang saleh, para nabi, para wali saja tidak sanggup. Ya, maka selain mereka dari kalangan asnam, berhala yang disembah, itu membabi Allah. Lebih-lebih lagi benda mati, ya, yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Taib barakallahu fikum. Jadi sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini turun untuk suatu kaum yang mereka beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, tatkala mereka beribadah kepada, ya, Nabi Isa, Nabi Uzair, ya, kepada Uzair, kepada Nabi Isa, kepada ibunya, dan Allah menjelaskan bahwasanya yang disembah Nabi Isa, ibunya Uzair, ternyata adalah hamba-hamba Allah yang mereka pun berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka bertawassul mencari amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin menyesalah musyrikun, kafirun yang telah menjadikan makhluk sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadal ayat berikutnya. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawlihi. Baik, anda belum, ya? Al-wasilah situ. Belum diterjemahkan. Al-wasilah at-taqarrub ilallah bita'ah. Yang namanya wasilah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ya, aqrabu lakum, siapa yang paling dekat diantara kalian? Ya, maka mereka aqrabu lakum, dia lebih dekat kepada Allah daripada kalian. Yajtahidun, karena mereka bersungguh-sungguh ilallah dalam peribadatan mereka kepada Allah. Bitawassulihim, dengan tawassul mereka tadi, amalan-amalan, ketaatan yang mereka lakukan. Wa ibadatihim lahu bi anwa'i ta'at, ya, dan ibadah-ibadah mereka yang mereka berikan kepada Allah dengan berbagai ketaatan. Wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adabah, mereka takut, mereka berharap rahmat Allah, takut terhadap azab Allah, karena mereka adalah hamba Allah, mereka mengharapkan, takut hanya kepada Allah. Ya, fa kaifa yastaghathu bihim, gimana ceritanya yang seperti ini kok malah dijadikan tempat istighosah, yang kita meminta berdoa kepadanya dikala sulit kita berdoa kepadanya meminta pertolongan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Qala al malik rahimahullah taala wa qawlihi wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani al ayata. Thumma qala syekh bin baz rahimahullah taala هذا تفسير التوحيد بمعناه فقوله إنني براء مما تعبدون كقولنا لا إله وقوله إلا الذي فطرني فقولنا إلا الله والفطر الخلق فبين أن معنى التوحيد من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والرد عليها والتوحيد لله وحده بجميع أنواع العبادات تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. طيب. Kemudian Syekh membawakan ayat وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya yang kafir, ya, inni bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Maka ini Nabi Ibrahim bara', berlepas diri dari segala ma'budatihim, segala sembahan mereka. Ya. Taib. Dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim berlepas diri minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Karena yang namanya Islam itu mesti ada namanya al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka bentuk berlepas dirinya ialah dengan membenci mereka, ya, memusuhi mereka, dan mu'adatuhum, memusuhi mereka itu ditampakkan jika tidak menimbulkan mafsadat. Kalau tidak menimbulkan mafsadat, ditampakkan. Menampakkan kebencian kepada mereka dan mengkafirkan mereka secara terang-terangan. Ya, kalau menimbulkan mafsadat, maka ya ini ditunda menampakkan hal tersebut. Nah, kalau tidak menjalankan ini semua, maka belum barok namanya. Artinya musyrikin tidak dibenci, masih dicintai. Musyrikin ya tidak dimusuhi. Ya, tidak dimusuhi. Musyrikin tidak dikafirkan. Belum barok terhadap musyrikin namanya. Belum barok terhadap musyrikin. Nah, barok terhadap musyrikin itu adalah unsur penting dalam tauhid dan itu masuk ke dalam cakupan ya kufur bit tagut. Fama yakfur bit tagut. Yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman pada Allah? Rukun ini yang pertama, unsur yang penting yang pertama dalam iman, kufur kepada tagut. Ya, bentuknya ialah memusuhi mereka, membenci mereka dan mengkafirkan mereka. Tabarakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, illal ladzi fatarani fa innahu sayahdi. Kecuali zat yang telah menciptakanku, maka dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan di ayat ini tentang hamba-Nya, rasul-Nya, khalil-Nya itu Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari segala yang diibadahi ya oleh kaumnya, oleh bapaknya, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengecualikan kecuali alladzi khalaqahu ya illalladzi fatarani, yang telah menciptakanku yaitu Allah. Maka Allah lah yang diibadahi semata, yang tidak ada sekutu baginya. Maka dalam ayat ini terdapat kandungan tauhid. Wa idz qala Ibrahim li abih inni bara'u mimma ta'budun inni la ilaha illalladzi fatarani illallah. Ya. Ini illallah. Tabarakallahu fikum. Ya. Syekh bin Baz menjelaskan. Ya, setelah membawakan ayat ini, hadza tafsir tauhid bi makna. Ya. Maka ayat ini adalah tafsir tauhid secara maknanya. Dan firman Allah Ta'ala yang merupakan ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari kalian. Ya, kakaulina itu seperti ucapan kita la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Dan ucapan Nabi Ibrahim illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku yaitu Allah. Itu seperti ucapan kita illallah. Fal fitr maknanya adalah al khalq. Ya. Illalladzi fatarani maksudnya illalladzi khalaqani. Ya, illalladzi khalaqani. Maka fabayyana, maka Syekh di sini menjelaskan bahwa makna dari tauhid yaitu berubah, berupa peribadatan, ya. Peribadatan ghairillah, ya, makna tauhid adalah mengingkari, ya, apa namanya, makna tauhid min ibadati ghairillah wa ingkariha wa i'tiqadi butlaniha, yaitu mengingkari, meyakini batilnya peribadatan pada selain Allah, wa raddi 'alaiha, ya, dan membantahnya, ya, dan tauhid lillah wahdahu bi jami'an wa'il ibadat. Tabarakallahu fikum. Ya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan di sini bahwasanya makna tauhid ya yang itu merupakan peribadatan pada selain Allah dengan bentuk mengingkari peribadatan pada selain Allah tersebut, meyakini kebatilannya dan membantahnya. Ya, inilah tauhid kepada Allah semata dengan segala jenis-jenis dari ibadah. Maka tafsir dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah dan tafsir dan syarah penjelasan dari tarjamah ini, dari tarjamah maksudnya dari subjudul ini, ya, ma ba'daha, ya, yang setelahnya minal abwab, terjadi menjadi beberapa bab setelahnya. Tafadhal berikutnya. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah al-ayata. Tsumma qala asy-syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala بين أن هذا الشرك بالله وأن التوحيد هو أن لا يعبد إلا الله لا راهب ولا حبر ولا نبي ولا صالح khilafan lima fa'alahu al-yahudu min ittikhadil ahbari. Itu bagusnya, la rahibun wala habrun. La rahibun wala habrun wala nabiyun wala salihun. Khilafan lima fa'alahu al-yahudu min ittikhadil ahbari wan nasara min ittikhadir ruhbani arbaban bihaitsu yuhilluna ma halaw wa yuhirru wa yuharrimuna ma harramu biduni dalilin wa in khalafa syar'allahi wa ma ja'at bihi ar-rusulu fasaru bihadha 'abidin lahum li'annahum ata'uuhum fima khalafa syar'a wa qaddamuhu 'alayhi kama fi hadits 'Adi ibn Hatim fatilka ibadatuhum. Baik. Wa yasiru bidzalika musyrikan kama qala ba'da dzalika subhanahu amma yusyrikun. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat. Ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, ya, mereka menjadikan orang-orang Yahudi ahbarahum, ulama mereka. Wa ruhbanahum, dan ruhban mereka itu ubat, ahli ibadah mereka, arbaban sebagai rob, maksudnya apa, musyari'in, sebagai zat yang memberikan syariat kepada mereka berupa menghalalkan dan mengharamkan. Karena yang namanya tasyri' itu min khasa'isi rob, merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang mentaati makhluk dalam hal ini berarti dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai rabban. Ya. Dalam bentuk apa? Beribadah kepada rab palsu tadi dengan bentuk mentaati, ya, syariat yang dibuat oleh si musyari' palsu tadi. Taib, zat yang menghalalkan tadi, yang mengharamkan, yang memberikan syariat selain Allah tadi. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah taala menjelaskan ayat ini. Bayana, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwasanya ini semua adalah syirik pada Allah. Tauhid adalah alla yu'bada illallah. Yang namanya tauhid adalah tidaklah yang diibadahi kecuali Allah. Tidak ada, ya, bukan pendeta, bukan ahli ibadah, bukan nabi, bukan orang saleh, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan, ya, apa namanya, ahbar mereka, ahli ilmu mereka, ya, orang-orang yang berilmu di antara mereka, pendeta mereka. Sedangkan kaum Nasrani menjadikan ruhban, yaitu ahli ibadah mereka, ya, sebagai rob tandingan selain Allah yang memberikan syariat untuk mereka dari hal-hal yang tidak Allah syariatkan. Taib. Di mana mereka menghalalkan apa, ya, yang telah dihalalkan oleh para pendeta mereka. Padahal itu adalah sesuatu yang, ya, Allah halalkan. Dan mereka mengharamkannya tanpa dalil. Wa innama khalafa syar'a wa innama khalafa syar'allahi wa maja'at bihi ar-rusul. Itu hanya menyelisih syariat Allah, menyelisihi apa yang diwali Rasul. Fasaru, maka jadilah mereka dengan hal ini abidina lahum, para penyembah dari pendeta maupun ahli ibadah mereka. Karena mereka, mentaati pendeta mereka dalam hal-hal yang menyelisih syariat. Dan mereka lebih mengedepankan ketaatan kepada pendeta mereka, ya, sebagai daripada ketaatan pada Allah. Sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim. Ya, yang Adi bin Hatim menyatakan, tatkala turun ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, orang-orang Yahudi, menjadikan ahli agama mereka, ya, dan orang Nasrani menjadikan ahli ibadah mereka sebagai rob tandingan selain Allah. Adi bin Hatim menyatakan, kami enggak pernah menjadikan, ya, pendeta-pendeta kami selain Allah, sebagai tandingan selain Allah. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Adi bin Hatim, bukankah tatkala pendeta itu mengharamkan apa yang Allah haramkan, kalian mengikutinya? Iya. Dan sebaliknya, bukankah pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mentaatinya? Iya. Maka kata Nabi, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Taib. Kemudian mana lagi berikutnya? Wa yasiru bidzalika. Ya. Bawahnya. Wa yasiru bidzalika musyrikan. Oleh karena itu mereka menjadi musyrik dengan hal tersebut. Sebagaimana yang Allah Taala firmankan setelahnya, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka tersebut itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Tabarakallahu fiik. Terus faedah? Faedatun. Binisbati li ashabil quburi faqad ittakhadhahumul quburiyuna alihatan min dunillahi. Wal wajib an yubayyana lahumul haqqu lianna amalahum kufrun min a'zamil kufri. Walakin la yuqtaluna bal yubayyanu lahumul haqqu liqamatil hujjati alaihim. Fa in asarru qutilu in yassarallahu man yuqimu dhalika alaihim. Faedah. Binisbati li ashabil qubur, berkaitan dengan ashabul qubur, ya, orang-orang yang suka datang ke kuburan dan melakukan berbagai macam mukhalafat, penyelisihan syariat. Faqad ittakhadhahum al-quburiyun alihatan min dunillah. Maka kalangan kuburiyun, orang-orang yang suka beribadah pada Allah, menjadikan kuburan atau penghuni kuburan yang orang-orang saleh telah dijadikan oleh kalangan kuburiyun, penghuni kuburan ini sebagai alihatan, sebagai tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib adalah menjelaskan kebenaran kepada mereka. Ya. Karena amalan mereka itulah kekufuran, min a'dhamil kufur, bahkan termasuk di antara kekufuran yang paling besar. Ya, namun mereka ini la yuqtalun, mereka tidak dihukum mati, namun dijelaskan dulu kepada mereka hakikat ini, kebenaran di iqamatul hujjah ini dalam rangka menegakkan hujjah. Dalam rangka menegakkan hujjah, ya, atas hal ini bukan dalam rangka mau dikafirkan atau tidak, bukan, tetapi dalam rangka untuk ditentukan dihukum mati atau tidak. Ya, adapun dikafirkannya atau tidak, maka sudah. Ya. Lihat, perhatikan kalimat Syekh, "Fa in asarru qutilu." Nah, apabila mereka ngotot terus-menerus dalam kesyirikan mereka, maka mereka dihukum mati. Oleh siapa? Oleh man yuqimu dzalika alaihim. Ya, qutilu. Iya sallallahu man yuqimu dzalika alaihim. Jika Allah memudahkan ada orang yang hendak menerapkan hukuman mati ini kepada mereka. Fadl. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawlihi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah al-ayata. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala hadha aidan min tafsir at-tauhid bi diddihi wa huwa 'an alladhina yattakhidhuna andadan yuhibbuhum wa yu'azzimuhum wa yad'uuhum wa yastaghiithu bihim aw yuhibbuhum hubban khassan yaqtadi ibadatahum min dunillahi hadha huwa asy-syirkul akbar wallahu dhamma haula'i wa tawa'adahum bin-nari kama fi akhir al-ayati kadzalika yurihihim Allahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara adh-dhalimina walau yara alladzina dhalimuna idh yarawna al-'adab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adab. Ya, dan di antara manusia ada yang menjadikan wa minan nas fariqun minan nas, di antara manusia ya ada yang menjadikan ya min dunillah selain Allah ya andadan, adanya andad, amsalan, nudara, padanan yang semisal, tandingan, yang sebagian manusia ini yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai padanan selain Allah tersebut, yang mereka jadikan tandingan selain Allah tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yarul ladzina zalamu, seandainya orang-orang yang zalim tersebut memperlihat id yarawnal adzab, bagaimana tatkala mereka melihat azab, anal quwwata lillahi jami'a, ya, bahwasanya kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala semua. Ya, anal qudrah wal ghalabah lahu, karena yang namanya qudrah, ghalabah yang itu milik Allah. Ya, kemampuan untuk melakukan, mengalahkan, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allaha syadidul adab, Allah sangat keras azabnya. Ya, maka Syekh bin Baz menjelaskan di sini, ya, hada aidan min tafsir tauhid. Ini juga merupakan bagian dari tafsir tauhid bididhi, dengan menggunakan bentuk lawannya, lawan dari tauhid. ya, yaitu wahwa anilladzina yattakhidu andada. Dari orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan tersebut, mengagungkannya, mereka berdoa kepadanya, beristighosah padanya, ya, mereka mencintainya dengan kecintaan yang besar, khasatan yaqtadi ibadatahum, lebih khusus akan menunjukkan menunjukkan kepada peribadatan mereka, akan menghantarkan peribadatan mereka kepada selain Allah. Dan ini adalah syirik akbar. Allah telah mencela mereka semua. Allah mengancam mereka dengan neraka. Sebagaimana dalam akhir ayat, kadzalika yurihumullahu. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal-amal mereka, hasaratin 'alaihim, yang menjadi penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan mampu keluar dari neraka. Ya, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan musyrikin di dunia dan tempat kembali mereka di akhirat, di mana mereka menjadikan untuk Allah, ya, yaitu andadan, tandingan-tandingan, nuzara, ya. Dan mereka menyamakan Allah dengan tandingan-tandingan mereka dalam hal mahabbah, kecintaan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala menjelaskan keadaan kaum mukminin, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang beriman, ya, dengan keimanan yang besar, bahwa orang-orang beriman hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai Allah. Ya. Karena kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah itu murni, tulus, ikhlas. Ya. Ikhlas. Berbeda halnya dengan kecintaan musyrikun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta Allah tapi juga mencintai selain Allah dalam hal ibadah, atau yang akan menghantarkan mereka kepada pengagungan, perendahan diri, ibadah. Dan itu harus kepada yang namanya yang mahbub, yaitu zat yang dicintai tersebut, haruslah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah dibahas tafsirnya, syarahnya? Belum. Syarahnya belum. Nah, kaitan saya bin Bas hada aidan min tafsir tauhid. Ini juga ada bagian dari tafsir tauhid dengan lawannya, ya, wa huwa anil ladzina yattakhiduna andada, yaitu orang-orang yang menjadikan tandingan untuk Allah, mereka mencintainya, mengagungkannya, mereka berdoa kepadanya, beristighosah kepada mereka, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, hubban khasan, dengan kecintaan yang spesial, ini sudah, yang akan, ya, menghantarkan peribadatan kepada mereka, selain Allah. Itu syirik akbar. Allah mengancam mereka, mencela mereka, ya, dengan neraka, sebagaimana akhir ayat, kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Ya. Dan seterusnya. Fadhal. Kama qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi sahihi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla wa syarru hadhihi tarjamati ma ba'daha min al-abwab. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawluhu man qala la ilaha illallah wa fi riwayatin man wahadallaha wa hadha yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa annahu huwa at-tauhid. Qawluhu kafara bima yu'badu min dunillahi ankara kulla ma yu'badu min dunillahi wa taqada dhalika biqalbihi haruma maluhu wa damuhu ay sara musliman yulzimuhul qiyamu bisyara'illahi wa hisabu 'ala Allahi fa in kana shadiqan falahul jannatu wa in qalaha bi lisanihi la bi qalbi fa huwa minal munafiqina hukmuhu hukmuhum fid dunya wa fil akhirati fin nari. Baik. Ya, juga dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari segala yang disembah selain Allah, maka terjagalah haramlah harta dan darahnya, enggak boleh ditumpahkan, dan hisabnya di sisi Allah. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah taala menjelaskan makna man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ini. Dalam riwayat yang lain, man wahadallah, siapa yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Nah, ini maka menjelaskan makna la ilaha illallah, yaitu tauhid. Ya. Yaitu sabda Nabi wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia mengkufuri, mengingkari segala yang diibadahi selain Allah. Ini tafsir tauhid la ilaha. Angkara kullama yu'badu min dunillah. Dia mengingkari segala yang disembah selain Allah. Wa taqada dzalika biqalbihi. Dia meyakini itu dengan kalbunya, maka haramlah darah dan hartanya. Tercegahlah dia. Aik sara musliman, jadilah dia muslim. Ya, dan itu dia mesti menjalankan konsekuensinya kalau begitu, itu dia mesti menjalankan segala syariat-syariat Allah. Segala syariat Allah berupa sholat, zakat. Nanti kalau dia sudah mau sholat, zakat, dia akan mudah mengerjakan rukun Islam yang lainnya, amalan-amalan wajib yang lainnya. Wa hisabuhu 'ala Allah, hisab mereka di sisi Allah. Jika dia jujur dengan persaksiannya, maka dia mendapatkan surga. Jika dia mengucapkan dengan lisannya tapi bukan dengan kalbunya, maka berarti dia dari kalangan munafik. Hukumnya hukum mereka di dunia. Dan di akhirat, akhirnya artinya yang hukum munafik itu hukum kaum muslimin di dunia. Karena mereka menampakkan Islam, maka dihukumi mereka muslim. Oleh karena itu munafikun dibiarkan sholat di masjid dan seterusnya, namun di akhirat mereka di neraka, bahkan di neraka yang paling dasar. Ya tabillah. Wabillahi taufik. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.